mati. Mati irahmu metu gedhe heran. Oh tambane yo. Wah, wis piye? Ngrekoso ta? Edian. Aning piye? Kowe weruh ora Satama mau? Satama weruh ora? Anak Pendhita Durna kalah karo Nalagareng. Wadiake nyepeleke ora. Musuh Karto Marmo? Ah kuwi aku KO. Aku no ngawur ya orang nganggo jurus ini wis ngetok ke jurus pernah-pernah buanting buat gue nendas terus ya orang ngerekosa ayo ngapa ya kok melipatmu kaya dewe rada aman reng aman jelas no ono aku ya tapi lu masa aman papi ya. Kowe iki adikku, nek ana apa-apa ki aku tanggung jawab. Heeh. Ning iki Kurawa bakale rusak. Rusak meng Kurawa iki pira banggane. Iki aku lagi kalah. Lakon iki pertama kalah. Terakhir mati. Ketoke kowe heeh ngono ketoke kowe. Rasah gleleng. Aku nang musuh Karto Marwo kecilien nek, Kong. Karto Marwo kaya ora seimbang karo aku. Kurawa iki ana sing tak incim, sapa? Dursasana. Dursasana maju, nek aku sing ora metuke rugi. Mbok cangkeme sing apik nang. Nek omong iki mbok ora kaya kegedhen empyak, kowe iki kurang cagak tak omongi kok kan bluduk ora udan. Wis kowe minggir. Minggira. Pasrahke anak buahku kowe. Lho. Nggo anak buah apa kowe? Lha mburimu kuwi tontonan. Weh. Wah, munyuke rene. Kilurah menika menawi kalian kula sia-sia, kula menika ngertos. Bilih Kilurah Nalagareng, Kilurah Bagong suwan dhateng Ndorowati, mila lajeng kula angampingi dhateng lampahipun Kilurah Nalagareng lan Kilurah Bagong. Ah kok ora ngetok? Aku wis gelut karo Satama kok kowe ora ngetok? Kula menika namung badhe nyobi wong kula ya mireng, jarine didaya, jarine ampuh. Bareng kula wis padhaaken malah kula weruh perang panjenengan malah kemekelen. Puas kowe, heeh. Seneng nek ana wong tuwa ditotoki gundule nganti semaput to. Padhake ora. Maju, Man. Maju wa. Nek Petruk ora entuk keterangan Wrontawati iso digawe nang Karangdempul apa ora. Wo, kowe kelangan Petruk. Monggo kowe rak tresno banget karo Petruk, jaman kowe nang negara Ngalengka biyen sing tok dak ning Petruk, aku tok tinggal nang Gunung Mangliawan karo Bagong karo Semar. Sing tok dak ning Petruk ta? Inggih, kula kemutan. Lah iya. Terus Petruk tok naik katok. Inggih. Katok munyuki bolongane telu. Inggih. Dinggo kok ngarep kok mlawah. Terus tak naik go diwalik terus aku ya ngono. Terus diwalik iso pas. Sikil loro bolongan telu ya ana gunane. Inggih. Biasane tok nggo buntut to karo Petruk ya dienggo wadah buntut. Oh. Ngaten nggih ora. Heeh, aku isih kelingan kok. Inggih. Mengsaipun para sata Kurawa. Para sata Kurawa. Tandang ngono, ning aku wanti-wanti karo kowe. Nek Dursasana sing maju, pasrahke aku. Waduh. Ki Lurah Bagong dos pundi? Menengo kok tak pasline cangkeme engko. Wong kok omongane kok gedhe tenan ya, aku sengit tenan aku suwe-suwe. Mangkelake tenan. Lho, padhake mbarepe Semar ya sepeleke ora. Nendi rae? Ngasono. Wis ana algojone kok ya. Istirahat. Ayo man tulungi man Petruk. Kula terus minggah. Kurawa mangke menawi caket. Kula ingkang badhe nyingkiraken para soto kula Lurah Bagong. Heeh, matur nuwun ya, Man. Ih, sami-sami Lurah Bagong. Menika nek kethek nesu mere. Weh, kowe nesu to? Inggih. Nesu karo Kurawa, ora dipun ajar. Senopati Gembong Mangliawan kok diajar Kurawa? Mboten tali woro ki Lurah. Ngantos sakit badan kula. Terus mila kula nesu. Nesune kethek ngaten menika. Kuwi piye kuwi? Ilatipun namung dipun tekuk ngaten niku. Tekuk munggah kuwi kok? Inggih. Inggih. Terus didamu. Kok malah singsat? lindamu saka weteng ora saka gulu. Eh? Malah ngentut e. Sae. Ngece. Ambune ora karu-karuan. Jenengan niku sok mangan batang. Batang dengkulmu mlocot iki ora. Ngaten menika. Edian apik tenan kowe iki jan. Wit enom tekan saiki kok nek mbekar kok tetot-tetot. Wah. Weh. Ngono kuwi. Kok iso-iso aku kancane Anoman e. Diajari ya ya, Mas. Inggih. Ora iso werna-werna kaya Anoman. Bakar cangkeme kekambane. Ya mengene iki isane, nek kowe cilik nek gelem apik kowe. Apa iso, Man? Saged. Carane? Ayo ilate ditekuk. Nek ora wong ilate ora ditekuk ning nganggo aji-aji apa budaya kekuatan burun gelem mangap. Wis dilek. Waduh kaya cendol. Kelek reng, kelek aku kulino mangan reget kok. Wis disebul. Warna-warna ngatur menika terus ketheke kaya akeh. Ayo maju meneh, mbeker kabeh engko ora Kurawa ngertine kok nggo wadya bolos pirang-pirang. Ayo amuk suruh mroto dhewe mroto ibang iku. Anoman gawa kecek pirang-pirang bajigul bajigul. Kaget aku anggelim bekel bekel kaget. Wah marai melinding. Bagong barang iso bekel asem asem. Wah mana boten mundul ketiwasan nek enten kula wis ngajeng isih maju mang maju. Wah delawasi man delawasi. Burung bapak kulite urung tak